Kapan ini kita disuruh untuk mengucapkan sesungguhnya aku ini sedang berpuasa? Dia mengungkapkan itu kepada orang yang mengundangnya sebagai alasan, i'tidharan lah, memberikan sebuah alasan kepadanya dan memberitahukan akan keadaannya. Jadi ketika diundang oleh orang, makan yuk ke rumah saya. Lalu dia sedang berpuasa, maka dia memberikan uzur dengan mengatakan saya ini sedang berpuasa. Atau ya juga sebagai penginformasi tentang keadaan dia. Wa in samha lahu wa lam yutalibhu bil hudur saqata anhu al hudur. Kalau seandainya yang mengundang itu memberikan toleransi ketika dikatakan ya saya sedang berpuasa, lalu diberikan toleransi, dimaafkan, dan dia tidak menuntutnya untuk hadir, maka gugurlah kewajiban hadir dari orang yang berpuasa tadi. Ya, wa illam yasmah. Kalau seandainya orang yang mengundang tadi tidak memberikan toleransi, wa talabahu bil hudur, dan dia menuntut untuk hadir, ya, lazimahul hudur, maka wajib dia untuk menghadiri undangan itu. Wa laysa shaumu udhran fi ijabati ad-da'wah, maka puasa bukanlah sebuah alasan dalam memenuhi undangan. Kan ambo berpuasa, ambo dan tidak. Kalau suruh hadir, hadir. Karena menghadiri undangan ini bagian dari bentuk hak muslim dengan muslim yang lain. Dalam hadis dikeluar ke Bukhari dan Muslim, hakul muslim ala muslim sit, dan riwayat yang lain dikatakan khams, hak muslim terhadap muslim lain ada enam, dan riwayat yang lain katakan lima. Di antaranya, idza du'ita fa'ajibhu, apabila kamu diundang penuhilah. Maka wajib mengundangi, menghadiri undangan. Maka puasa tidaklah sebuah alasan di dalam menghadiri undangan. Walakin idza hadara, akan tetapi kalau dihadir, misalkan dia sedang berpuasa, la yalzamhul aklu, tidak mesti dia makan. Ya. Wa yakunu shaumu 'udhran fi tarkil akli bi khilafil muftir. Maka puasa merupakan uzur untuk tidak makan. Dia tetap hadir tapi enggak makan. Ya. Sebab dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang mau diundang sementara dia berpuasa, maka hendaklah dia sholat. Maksud sholat itu hendaklah dia doakan orang yang mengundang ini. Tetap dia hadir, dia tidak makan, dia hanya mendoakan orang yang mengundangnya. Bikhilafil muftir, berbeda dengan orang yang tidak berpuasa, yang diundang tidak berpuasa. Fa innahu yalzamuhu al-aklu ala asahil wajahin indana. Maka orang yang hadir dia tidak berpuasa harus makan menurut salah satu pandangan di mazhab Syafi'i. Ya, jadi hadir makan sedikit ya, enggak kan enggak mesti harus makan kenyang. Ya, hendaklah kita makan. Kama sayati wadihan insyaallah taala fi babihi. Sebagaimana yang akan dijelaskan, akan datang penjelasan yang lebih jelas di babnya nantinya. Wal farqu bainas shaim wal muftir mansusun alaihi fil hadis sahih kama huwa ma'rufun fi mawdhi'ihi. Perbedaan antara orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa di waktu diundang itu mansus alaihi, ada nasnya, ya, ada nasnya dari hadis Nabi yang sahih sebagaimana yang diketahui pada tempatnya. Ya, ini nanti akan kita bahas dalam pembahasan ini. Baik. Wa ammal afdal lis-shaim. Adapun yang lebih baik bagi orang yang berpuasa. Ini diundang nih. Mana yang lebih baik bagi dia? Dia batalkan puasanya atau tidak dia batalkan puasanya? Ya. Faqala ashabuna, ulama Syafi'i dia mengatakan, in kana yashuqqu 'ala sahibi at-ta'ami shaumuhu. Kalau puasa orang yang diundang tadi membebani orang yang mengundang, jadi menjadikan dia kurang senang lah. Diundang masa enggak makan, gitu. Kelihatan di wajahnya, ya, ketidaksenangannya itu kelihatan. Ustuhibba lahul fitru, maka dianjurkan baginya untuk berbuka. Jadi kalau seandainya kita datang, kita sedang berpuasa, kita lihat di wajah orang ini kurang bersahabat, ya, kalau gitu ya sudah, kita batalkan puasa kita, kita makan. Nah, dia senang dia. Ya. Wa illa fala. Kalau seandainya tidak ada perubahan pada wajahnya, biasa aja dia. Kita sampaikan, ya, maaf saya sedang berpuasa. Ya enggak apa-apalah, pokoknya hadir aja lah. Ah, gitu. Mau makan enggak makan terserah. Sudah enggak usah kita makan. Tapi kalau misalkan enggak lama aku lah ambuagi melabue makanan yang lebih baik, yang lebih enak spesial untuk Anda. Ya, maka ini kita batalkan puasa kita. Ya, kalau puasa kita menjadi beban bagi sahibul bait. Hada idza kana shaumu tatawwu'in. Ini kalau seandainya puasa sunat. Ya, puasa sunat. Wa in kana shauman wajiban harumat fitru. Kalau hurim fitr, kalau seandainya yang dilakukannya itu adalah puasa wajib, mana puasa wajib? Di antaranya adalah puasa qadha, qadha terhadap puasa Ramadan, puasa nazar, ya, maka tidak boleh dia batalkan, ya, haram untuk dibatalkan. Wa fi hadzal hadis. Ya, faedah dalam hadis ini, faedah yang lain, annahu la ba'sa bi izhari nawafil ibadah min as-shaumi was-salati wa ghairihima idza da'at ilaihi hajatun wal mustahabbu ikhfa'uha idza lam yakun hajah idza lam takun hajah. Dari hadis ini bisa ngambil faedah bahwa tidak apa-apa untuk menampakkan ibadah-ibadah sunat seperti ibadah-ibadah sunat puasa atau sholat atau yang lainnya apabila ada kebutuhan untuk menuntutnya. Ya, kayak tadi dia mau memberikan alasan orang puasa dengan tidak puasa kan gak kelihatan. Nanti kalau gak disampaikan, aduh, saya sampaikan nanti riya nanti. Enggak apa-apa. Ini adalah dibutuhkan kita untuk memberi menginformasikannya. Ya. Wal mustahabbu ikhfa'uhu wa ikhfa'uha idza lam takun hajah. Ya, yang dianjurkan itu adalah menyembunyikan ibadah sunat. Menyembunyikan ibadah sunat, ya, jika tidak ada hajah untuk memperlihatkannya. Baik, ibadah wajib bagaimana? Disembunyikan atau dinampakkan? Hah? Ibadah wajib dinampakkan. Makanya salat wajib di masjid. Bukan di rumah. Makanya zakat ditampakkan, diberikan. Ya, kalau sedekah disembunyikan. Kalau salat sunat dianjurkan untuk disembunyikan. Makanya salat sunat lebih afdal itu adalah di rumah. Ya, sholat ibadah wajib ditampakkan. Karena ibadah wajib di samping itu ada ibadah, dia juga syiar. Ya, adapun ibadah sunat, maka yang lebih baik itu adalah disembunyikan. Kecuali kalau seandainya ada kebutuhan untuk menampakkannya. Wafihi faedah yang lain dari hadis di atas, al-isyaratu ila husnil mu'asyarah. Isyarat atau gambaran atau ajakan untuk yakni bersikap yang baik. Husnul mu'asyarah, bagaimana kita bersikap dengan tetangga, bersikap dengan orang yang mengundang kita, dengan cara bahasa, ya, dalam cara bersikap. Ketika diundang, kita ada alasan nih, hendaklah kita ungkapkan dengan cara yang baik. Di dalam juga adalah islahu dzatul bain, yaitu memperbaiki bersikap. Islah dzatul bain ini adalah memperbaiki hati, sikap kita dengan orang lain. Ada orang yang mungkin berselisih, dua orang yang berselisih, bagaimana kita menyatukannya. Dari sini di mana kita ambil, yaitu dengan cara mengundang. Subhanallah, mengundang makanan ini, kalau ada orang yang diundang antara kita dengan dia ada permasalahan, undang dia makan, selesai, sudah habis. Ya, terkadang permasalahan-permasalahan yang kecil yang mungkin bisa menjadi besar, terkadang ketika datang aja ke rumahnya, berkunjung aja, selesai sudah. Ya, isu-isu yang disampaikan, isu-isu tentang bla bla bla, hilang dia. Nah, ini adalah bagian dari bentuk cara islah, mendamaikan orang-orang yang berselisih adalah dengan cara mengundang. Wa ta'liful qulub, pendekatan hati, yaitu dengan makan ini, masya Allah. Ya, wa husnul i'tidar inda sababihi, cara memberikan alasan yang tepat ketika ada alasan itu, yaitu ketika tadi kita mau nggak pengen, jangan misalkan ya datang kan, enggak mau enggak datang, nah gitu tagang sih untuk menjawabnya, enggak ya mana datang, pokoknya datang lah. Nah, berikan alasan. Kalau seandainya tidak ada alasan, tidak ada alasan kita untuk menolaknya. Karena hak muslim terhadap muslim yang lain, idza du'ita fa ajibhu. Apabila engkau diundang, hendaklah dipenuhi. Tapi ini adalah hadis yang pertama tadi tentang orang yang diundang sementara dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia sampaikan alasan dia sedang puasa. Kalau seandainya diberikan toleransi, dia maafkan untuk tidak hadir, maka dia tidak hadir. Tapi kalau seandainya tetap dia meminta untuk hadir, hadir. Ya, maka tidak mesti dia makan. Ya, puasa boleh alasan dia untuk tidak makan. Namun, mana yang lebih afdal? Kalau seandainya kelihatan di wajahnya ketidaksenangan yang mengundang kalau kita tidak makan, ya, maka makan kita batalkan puasa kita. Kalau tidak, tidak apa-apa, tidak dibatalkan. Ini kalau seandainya dalam puasa sunan. Adapun hadis yang kedua, idza asbaha adukum yawman sha'ima, apabila satu hari pagi hari salah seorang di antaramu sedang berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia berkata kotor, rafath, maka dalam hadis Adam hadis ini wala yajhal, tidak ada berbuat jahil, fa yabrun syatamahu aw qatalahu, ada kalau seandainya ada seorang yang mencelanya atau menentangnya, maka hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa. Faedah yang diambil dari hadis ini, nahyu shaim 'anil rafath, larangan orang yang berpuasa dari rafath, wa huwa sakhaf, yaitu fahishul kalam, perkataan yang keji, perkataan yang keji. Maka yang termasuk perkataan keji itu ada carut marut, ya, perkataan-perkataan carut-carut itu perkataan kotor. Wal jahlu, ya, qaribun minar rafath, jahil itu, ya, berkata jahil dekat dengan kata-kata keji tadi, ya, wa huwa khilaful hikmati wa khilafus sawabi minal qawli wal fi'l, jahil itu adalah tidak hikmah, khilafus sawab, menyelisihi yang baik dari perkataan dan perbuatan, sikap yang jahil, perkataan yang jahil, ya, yaitu jauh dari kebenaran. Wa in imru'un syatamahu aw qatalah, kalau seandainya ada orang yang syatamahu, maknanya adalah muta'arridan limusyatamah. Jadi kalau seandainya ada orang yang menentangnya untuk ada orang yang mengajaknya saling mencela. Aw qatalahu aw naza'ahu aw dafa'ahu, atau yang menentangnya. Dafa'ahu juga misalkan mendorongnya. Jadi bukan berkelahi, malahan itu adalah muqaddimah dari berkelahi. Ya, saling agak sedikit mendorong-dorong. Jadi taharrush, ya, ini apa? Mulai agak mulai ada unsur menantangnya. Kalau seandainya ada seorang seperti itu, ya, ingin awal dari untuk mencela, awal dari untuk berkelahi, yaitu mendorong-dorongnya. Falyakul inni shaim. Maka hendaklah dia mengatakan, aku ini orang yang berpuasa. Dalam riwayat ini diucapkannya dua kali. Wakhtalafu fi ma'anah. Ulama berbeda di dalam mengartikan ini. Faqila yaqulu bilisanihi jahran yasma'uhu syatim wal muqatil yanzajiru ghaliba. Makna dia mengucapkan inni shaim ini, ada yang mengatakan hendaklah dia ucapkan dengan keras dengan lidahnya, sehingga orang yang mengejeknya atau orang yang menentangnya itu mendengar. Misalkan ketika diajak apa mukadimah dari celaan dan sebagainya, maaf, saya orang berpuasa, sehingga orang tadi berhenti dari tindakan dia, ya. Yanzajiru ghaliban. Wa qila la yaqulu bi lisanihi bal yuhaddithu bihi nafsahu liyamna'uha min mushatamatihi wa muqatalatihi wa muqabalatihi. Yang kedua mengatakan dia tidak ucapkan dengan lidah, tapi dia ucapkan di dalam dirinya sendiri untuk menghalangi dirinya untuk ikut di dalam membalas celaan itu, membalas sikap orang tadi, ya, muqatalahnya atau muqabalahnya. Wayahrusu sawmuhu anil muqaddirat, maka puasanya, dia menjaga puasanya dari hal-hal yang mengotorinya, ya, karena puasa ini perlu dijaga. Ketika dia mengatakan pada dirinya, maka dia sudah menahan dirinya sehingga puasanya tetap terjaga. Walau jama'a bainal amrayni kana hasan. Kalau digabungkan keduanya boleh, lebih baik dia ucapkan dengan lidahnya sehingga orang yang tadi tahu, tentu dia akan hormat, ini orang berpuasa nih, enggak mau lagi dia. Dia tahan dirinya. Dan dia juga mengatakan pada dirinya, dia tekankan sehingga dia juga bisa menahan emosinya. Wa'alam anna nahya shaim 'anil rafath wal jahli wal mukhasama wal mushatabah laysa mukhtassan bih bal kullu ahadi mithlihi fil asl an-nahyi 'an dhalik lakin as-shaim akad wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa larangan orang berpuasa dari berkata keji dan berbuat jahil, kemudian berkelahi, larang dari mencela, ini bukan khusus untuk orang berpuasa aja. Ya, larangan ini bukan hanya khusus orang berpuasa, enggak boleh, yang tidak puasa boleh. Enggak. Ya. Malahan masing setiap individu dalam yang seperti ini dilarang. Kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh mencaci maki, ya, kita tidak boleh untuk menentang atau berkelahi. Akan tetapi orang yang sedang berpuasa itu lebih ditekankan. Ya, lebih ditekankan. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita sudah menyelesaikan dua bab dan kita cukupkan pembahasan kita pagi ini, dan besok insyaallah kita akan masuk ke dalam keutamaan berpuasa. Baik, kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Iya. Saya mau bertanya, apakah daging landak itu halal untuk dimakan dari hamba Allah? Wallahu a'lam. Landak. Wallahu a'lam. Saya harus cari dulu. Assalamualaikum Ustaz, mohon jaga kesehatan Ustaz, Ustaz dan patuhi protokol kesehatan ya Ustaz. Jazakumullah khair atas nasihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semua dan dijauhkan kita dari segala keburukan. Ustaz, ana mau tanya satu, apa hukum jual beli mata uang asing? Dua, apa hukum MLM? Jual beli mata uang asing boleh. Dia sama dengan jual beli dengan emas. Akan tapi perlu diingat bahwasanya di dalam jual beli mata uang asing ini ada unsur riba jika tidak terpenuhi syaratnya. Maka harus kita berilmu. Apa syaratnya? Syaratnya harus cash. Harus cash. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Adz-dzahabu bidz-dzahab, al-fiddatu bil-fiddah, al-burru bil-burr, asy-sya'ir bisy-sya'ir, wal-milh bil-milh, mithlan bimithlin, yadan biyadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, ya, kemudian garam dengan garam, harus semisal, yakni harus sama, dan harus kes, yadan biadin. Wa in ikhtalafa al-ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya berbeda, emas dengan perak, emas satu jenis, perak satu jenis, maka ulama mengatakan mata uang itu, setiap mata uang dia jenis sendiri. Rupiah satu jenis, dolar jenis yang berbeda. Tapi apa yang menyamakan mereka atau ilat yang ada di dalamnya adalah nilai tukar. Antara emas dan perak, emas sama emas itu satu jenis, perak satu jenis. Tapi yang menggabungkan antara mereka adalah nilai tukar. Maka kalau seandainya ilatnya sama, jenisnya berbeda, maka harus yadan biyadin, harus cash. Tapi kalau seandainya jenisnya berbeda, ilatnya berbeda, antara perak dengan korma, korma ilatnya adalah makanan bukan nilai tukar, maka boleh. Mau ngutang boleh, ya tidak mesti cash. Nah, mata uang, setiap mata uang itu adalah jenis tersendiri. Boleh kita menjualnya dengan harga yang berbeda, ya, dengan catatan harus cash. Cash itu apa maksudnya? Di majlis yang sama. Tidak boleh misalkan kita beli sekarang, nanti bayarnya sore, atau bayarnya satu jam lagi, nggak boleh. Harus cash. Ya, maka kalau seandainya hal itu bisa terjaga dengan baik, maka boleh. Tapi kalau tidak, itu bisa jatuh kepada riba. Ya. Kemudian hukum MLM, ya, kalau kita lihat MLM ini, yang terzolimi itu adalah yang paling bawah. Orang yang terbawah terzolimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bermuamalah di pasar bursa? Di pasar bursa. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Benarkah bank syariah di Indonesia tidak sesuai syariah dan bagaimana hukumnya jika bekerja di bank syariah. Dari fatwa MUI, antara bank syariah dengan bank konvensional itu sudah jauh berbeda. Bank konvensional adalah haram. Bank syariah ini adalah sebuah upaya untuk memaksimalkan ya, adanya usaha dari pemerintah untuk mendekat kepada syariah. Kita tidak bisa katakan bahwa bank syariah ini sudah 100% syariah, belum. Tapi di sini ada upaya, ada yang halalnya. Ya, ada yang halalnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan 100% halal, kita tidak bisa. Masih perlu ada pembenahan yang banyak ya, dan itu sampai sekarang para pakar dan ulama selalu berupaya untuk menyempurnakannya. Lalu bagaimana dengan bekerja di bank syariah? Kita ngambil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau seandainya kita bekerja di bank syariah meragukan kita, maka Nabi mengatakan tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Rezeki Allah maha luas. Wallahu a'lam. Ustaz, saya hamba Allah dari Palembang, mohon penjelasan tentang zakat harta perdagangan yang dizakatkan itu hasilnya saja atau termasuk pokoknya dalam perhitungan kalau sudah sampai haulnya. Semuanya. Perdagangan itu adalah semua barang yang didagangkan. Maka pembukuan atau hitungan akuntansi terhadap zakat barang dagangan tidak sama akuntansi perdagangan. Kalau kita berdagang, hitungan-hitungan dagang neraca laba rugi itu pasti kita hitung modal bergerak, modal yang tidak bergerak ya, kemudian termasuk aset-aset yang ada itu dihitung semua. Sementara di dalam zakat tidak, yang dihitung adalah barang yang diperjualbelikan. Berarti kalau toko punya kita itu tidak termasuk dikeluarkan zakatnya. Kalau hitungan perdagangan kita laba ruginya itu termasuk yang dimasukkan ke dalam hitungan. Rak-rak kebutuhan kita itu di dalam hitungan akuntansi masuk, tetapi dalam hitungan zakat tidak. Nah, jadi semua barang yang akan kita jual itulah yang akan kita hitung berapa jumlahnya, berapa nilainya. Hanya saja terjadi perbedaan bagi ulama, barang ini dinilai dengan harga apa? Harga modal. Kalau harga modal maksudnya harga pada saat itu, bukan harga pada saat pembelian. Sebab boleh jadi barang yang kita beli satu tahun yang lalu harganya modalnya misalkan 500. Sekarang kalau kita mau beli lagi modalnya sudah 600. Maka dihitunglah dengan modal harga pada terkini. Hanya saja terjadi perbedaan, apakah harga modal atau harga jual. Dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau cenderung mengatakan yang dihitung itu adalah nilai jual. Nilai jual, tidak nilai modal. Tapi sebagian ulama ada yang memandang adanya nilai modal, berapa modalnya. Soalnya kalau modal dia tidak akan turun. Kalau seandainya harga jual, boleh jadi harga jualnya terkadang jualnya jual untung, terkadang jual modal, gitu kan, atau jualnya tipis dari keuntungannya. Nah, jadi kalau kita melihat keuntungan kepada fakir miskin, kalau menguntungkan kepada fakir miskin, maka kita nilai dengan harga jual. Ya, dan insya Allah harta tidak akan kemana-mana, akan datang lagi. Itu adalah pembersih, ya, pembersih kotoran dari harta kita. Nah, jadi pokoknya juga, yakni pokok atau modal dari barang itu juga bukan hasil keuntungannya. Dan itu setiap tahun kita keluarkan. Maka termasuk di situ. Kita totalkan seluruh aset barang-barang jualan kita, baik yang di toko atau yang di gudang atau yang sedang diorder, sedang berjalan, ya. Kemudian kita masukkan piutang kita. Piutang kita yang ada semua orang yang belum dibayarnya, kita masukkan. Uang cash dari hasil penjualan. Misalkan boleh jadi ada yang disimpan. Ditotalkan semua, dikurangi dengan hutang. Jika seandainya kita toko punya hutang, maka kita keluarkanlah hutang. Ya, kalau seandainya nilai hutang lebih besar daripada aset, maka tidak ada zakatnya. Jadi kalau seandainya nilai aset lebih besar daripada hutang, berapa sisanya, segitulah yang akan kita kalikan 2,5%. Ya, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Sungai Tutung, Kerinci, Jambi. Ana mau bertanya, Ustaz, ada hadis yang mengatakan siapa saja yang memandikan mayat lalu merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuninya 40 kali. Tolong jelaskan yang 40 kali. Wallahu alam, saya belum tahu hadis ini. Coba nanti kita lihat. Ya, wallahu alam. Yang pertama, memang adab dari orang yang memandikan mayat. Orang yang memandikan mayat hendaklah orang yang amanah. Dia harus menyembunyikan aib yang ada pada si mayat. Karena kita tidak tahu terkadang kondisi si mayat itu. Maka bagi seorang yang memandikan, wajib untuk menutup aibnya. Dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain tentang mayat-mayat yang telah dia mandikan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.